بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد حديث yang terakhir kita pelajari dari Bulughul Maram dari كتاب الطهارة باب الوضوء حديث أنس bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sunnahnya, kebiasaannya adalah berwudu satu mud, dan telah kita pelajari bahwa volume satu mud ini adalah kadar maksimal air yang digunakan Nabi untuk berwudu, sedangkan kadar minimalnya adalah 2/3 mud. Kadar minimalnya adalah 2/3 mud. Sebagaimana pada hadis Abdullah bin Zaid yang telah kita lewati pada nomor 39, bahwa Nabi berwudu dengan tawadhu bi thulutsai mud, berwudu dengan 2/3 mud, itu kadar minimalnya. Di sini dikatakan satu mud, berarti minimalnya 2/3 mud, maksimalnya satu mud dalam rangka menghemat air. Adapun kadar yang dipakai mandi, kadar minimalnya adalah 1 sha', yaitu 4 mud, ya maksimalnya sampai 5 mud. Nah, juga dalam rangka menghemat air. Dan ini telah kita pelajari fikihnya. Nah. Baik. Hadis terakhir pada bab ini adalah hadis Umar. Kata Al-Hafidz Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih wa an Umar, dan dari Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ما منكم من أحد يتوضأ ما منكم من أحد يعني tidak seorang pun dari kalian, tidak seorang pun dari kalian يتوضأ berwudu, fayusbighul wudu'a, lantas ia menyempurnakan wudunya. Thumma yaqul, kemudian ia berkata, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Tidaklah seseorang di antara kalian, tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu lantas menyempurnakan wudunya kemudian dia membaca zikir ini, doa ini, illa kecuali futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu, futihat, dibukakan lahu baginya, untuknya, abwabul jannati tsamaniyatu, pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga yang berjumlah 8 pintu. Yadkhulu min ayyiha syaa'a, dia bisa masuk dari pintu mana saja syaa'a, yang dia inginkan, bebas memilih. Ini keutamaan yang luar biasa. Akhrajahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi. Wa zada, dan dia menambahkan, yaitu At-Tirmidzi menambahkan pada riwayatnya. At-Tirmidzi menambahkan pada riwayatnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Wahai Allah, ij'alni minat tawwabin, jadikanlah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang, dari golongan orang-orang yang senantiasa bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk dari kalangan, dari golongan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, tambahan riwayat At-Tirmidzi ini tambahan doa melengkapi doa yang diriwayatkan oleh Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ij'alni minal mutatahhirin. Nah, tambahan riwayat At-Tirmidzi tersebut telah dinilai sahih oleh Ibnu Qayyim. Dinilai sahih oleh Ibnu Qayyim dan Al-Albani. Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang semakna, yang semakna dengannya, yang menguatkan riwayat At-Tirmidzi tersebut. Syawahid bisa dilihat dalam Al-Irwa, Tamamul Minnah. Tayyib, di sana Al-Albani rahimahullah mentahqiq hadis ini. Tayyib. Jadi kesimpulannya, riwayat At-Tirmidzi tersebut, riwayat At-Tirmidzi tersebut adalah hujjah. Jadi lengkapnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ij'alni minal mutatahhirin. Baik. Sekarang telah kita ketahui dari segi riwayat. Nah, sekarang fikih hadis. Fikih hadis ini makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fayusbiqul wudu'a, lantas menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu di sini maknanya adalah melaksanakan wudu secara sempurna, secara sempurna menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meliputi gerakan wajib dan sunnah. Yang meliputi gerakan wajib dan sunnah. Gerakan wajib itu merupakan rukunnya, ya, yang menentukan sahnya. Dan gerakan sunnah yang merupakan penyempurnanya. Meskipun tidak menentukan sahnya wudu. Jadi jika ingin masuk dalam hadis ini, berarti kita harus menguasai tata cara wudu yang sempurna. Ya. Yang meliputi perkara yang wajib, yang merupakan rukun, dan yang sunnah. Baik. Kemudian diakhiri dengan baca tadi kita sebut doa tersebut. Diharapkan masuk dalam hadis. Meraih keutamaan tersebut, yaitu kelak di hari kiamat, di akhirat, dipersilakan masuk ke pintu mana saja yang diinginkan dari 8 pintu itu. Ya. Pintu-pintu itu adalah pintu-pintu surga yang memiliki nama-nama, ya, yang merupakan pintu masuknya orang-orang yang punya amalan yang sesuai dengan pintu itu. Misalkan Babur Royan, ya, pintu untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Ada pintu orang-orang yang gemar, ya, melakukan amalan tertentu, ada pintunya dan seterusnya begitu. Nah, tidak disyariatkan membacanya sambil menatap ke atas langit. Dan ini terkait dengan zikir tersebut. Tidak disyariatkan membacanya sambil menatap ke atas langit. Tidak. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan dalam hal ini bahwa membaca zikir itu sambil menatap langit, menengadah ke atas langit. Hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya, hadis itu dhaif jiddan. Riwayat itu dhaif jiddan. Riwayat bahwa membacanya sambil menengadah ke atas langit, menatap ke atas langit. Riwayat itu dhaif jiddan. Sangat lemah. Al-Albani rahimahullah menjelaskan hal itu dalam kitab Al-Irwa. Itu adalah tambahan riwayat. Nah, kita ketahui pokok hadisnya adalah ini ya. Sekarang kita telah baca dalam Sahih Muslim dan tambahan riwayat yang benar, ya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian ada tambahan riwayat lagi yang salah, yang disebutkan tadi dhaif jiddan. Ya, tambahan riwayat itu berstatus munkar. Berstatus munkar, yakni ganjil, keliru. Ya. Karena ada seorang rawi yang majhul. Karena ada seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal, yang bersendirian dalam menambahkan riwayat itu. Sudah sendirian, ya, dia sendiri yang meriwayatkan itu menyelisihi rawi-rawi yang terpercaya. Bersama dengan itu, dia sendiri statusnya majhul, tidak dikenal. Nah, jadi itu riwayat yang salah. ganjil, jadi munkar. Abdullah. Ya, jadi ini zikir yang disebutkan di sini pada riwayat ini adalah zikir yang pertama yang disyariatkan dibaca setelah wudu. Ya, ini zikir yang pertama yang disyariatkan dibaca setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Begitu. Apakah ada zikir lain selain itu? Tadi Anda mengatakan ini zikir yang pertama yang disyariatkan. Ada zikir yang lain yang juga disyariatkan. Ya. Ada dua zikir. Zikir yang kedua yang juga disyariatkan dibaca setelah berwudu adalah lafadznya Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip dengan zikir penutup majelis, doa penutup majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau wahai Allah, dengan segala puji bagimu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang benar selain engkau. Tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampunanmu. Wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Ana ulangi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafaratul majlis kan ya. Nah, Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man tawaddo'a, barang siapa berwudu. Thumma qala, kemudian dia membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba niscaya ditulis amalan itu fi rakin pada sebuah lembaran kulit. Rakin fi rakin, pada sebuah lembaran kulit. Thumma tubi'a bi tabi'in, thumma tubi'a bi tabi'in, lalu diberi stempel, dicap, diberi stempel cap, ya. Falam yuksar ila yaumil qiyamah. Falam yuksar, lantas tidak akan rusak. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu keutamaan membaca zikir ini. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. dalam kitab Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Amal Al-Yawm Wal-Laylah. An-Nasa'i dalam kitab Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Juga Al-Hakim dan yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Pada periwayatan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini, ada perselisihan di kalangan para rawi. Ya. Dalam meriwayatkannya. Ada yang meriwayatkannya secara marfu'. Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dinisbatkan sebagai sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ada pula rawi yang meriwayatkannya secara mauquf. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dinisbatkan sebagai ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, Al-Imam An-Nasa'i yang telah meriwayatkan ini, ya, Ad-Darqutni, Al-Hazimi, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, dalam kitab Tatabbu' Awham Al-Hakim, imam-imam tersebut merajihkan riwayat yang mauquf. An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Hazimi, Muqbil Al-Wadi'i. Mereka merajihkan bahwa yang benar, yang kuat dari riwayat itu adalah yang mauquf, bahwa itu ucapan Abu Sa'id. Secara riwayat itu ucapan Abu Sa'id, tidak disebutkan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Albani, guru Syekh Muqbil, menyatakan bahwa riwayat yang mauquf sama, mengatakan riwayat yang mauquf lebih kuat daripada yang marfu. Al-Albani juga mengakui bahwa yang mauquf, riwayat bahwa itu adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, lebih kuat daripada riwayat yang marfu yang menisbatkan sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Albani rahimahullah wa rahimal jami' juga membenarkan riwayat yang marfu. Juga membenarkan riwayat yang marfu bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan gabungan sekian jalan periwayatan yang ada, riwayat yang marfu tidak bisa disalahkan, kata Al-Albani. Sementara itu riwayat yang mauquf ini sendiri, meskipun secara riwayat mauquf, yakni ucapan Abu Sa'id, tetapi dia memiliki hukum hadis yang marfu, yakni secara hukum dalam hal hujjah dia seperti hadis yang marfu. Yang mauquf itu ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Secara tinjauan hukum hujjah, maka dia memiliki hukum seperti hadis yang marfu, jadi hujjah. Kenapa? Karena isi ucapan itu menyangkut perkara yang tidak terjangkau oleh ijtihad. Tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri berijtihad. Barang siapa berwudu kemudian membaca subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, akan ditulis amalannya itu dalam sebuah lembaran kulit, kemudian diberstempel, dicap, dan tidak akan rusak sampai hari kiamat. Tidak mungkin itu hasil ijtihad, hasil pemikiran Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Tidak mungkin. Itu perkara ghaib, pahala khusus yang sifatnya ghaib. Tidak bisa dari ijtihad itu, sumbernya wahyu. Artinya apa? Artinya Abu Sa'id Al-Khudri tentu memiliki ilmu yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Dia dapat itu dari Rasulullah SAW yang dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Bukan hasil ijtihadnya Abu Sa'id mengatakan itu, tidak mungkin itu. Tetapi dari segi periwayatan, Abu Sa'id Al-Khudri tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW, tapi dia langsung mengucapkannya. Difahami? Itu namanya mauquf. ya, lahu hukmur rafa, mauquf ucapan sahabat tetapi memiliki hukum seperti hadis marfu, ya, hujjah. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Al-Albani rahimahullah ketika dia juga menguatkan yang mauquf tapi juga tidak menyalahkan yang marfu, jadi dua riwayat ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan karena mauquf, dikatakan mauquf ucapan Abu Sa'id Al-Khudri pun sumbernya dari Nabi, hanya saja secara riwayat dia tidak menisbatkan, dan ternyata ada riwayat lain yang menisbatkan kepada Rasulullah SAW, sehingga ini tidak bertentangan. Kesimpulannya, ini hujjah. Jadi ini adalah zikir doa yang kedua yang disyariatkan dibaca setelah berwudu. Akan tetapi permasalahannya, apakah disukai membaca keduanya sekaligus ketika kita berwudu, kita menggabungkannya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, kemudian kita sambung subhanallahi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, digabung sekaligus keduanya dibaca. Apakah begitu atau dibaca secara bergantian? Sekarang saya berwudu, saya pilih membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Kesempatan lain saya berwudu, saya membaca subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yani dibaca secara bergantian. Apakah yang pertama atau yang kedua, digabung atau bergantian? Ini masalah khilafiyah. An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi berpendapat disukai membaca keduanya sekaligus. Ya. Dalam Syarah Muslim, dalam kitab Al-Minhaj, Al-Minhaj fi Syarh Muslim, An-Nawawi menjelaskan demikian. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih Al-Albani. Al-Albani berpendapat disukai membaca salah satunya saja secara bergantian, terkadang ini, terkadang itu. Al-Albani menyampaikan ini dalam kitab fikihnya yang tidak selesai, yaitu Al-Thamar Al-Mustafad, kitab yang luar biasa, ya, qadar Allah tidak tuntas. Nah, yaitu Al-Thamar Al-Mustafad. Baik. Sebagai peringatan, setelah kita mengetahui itu, ya, itu yang masyru, dua dikir itu. Sebagai peringatan, di sini ada sebagian fuqaha Syafi'iyah menetapkan dikir-dikir tertentu yang dibaca pada setiap gerakan wudu. Dan itu masyru di kalangan masyarakat. Karena masyarakat kita notabene-nya mereka mengenal fikih fuqaha Syafi'iyah, fikih Syafi'i. Ya. Maka yang seperti ini pun banyak tersebar di masyarakat, banyak di antara mereka yang mengamalkan zikir-zikir tertentu dibaca ketika membasuh wajah, ada zikir tertentu dibaca, ketika membasuh tangan ada zikir tertentu dibaca. Gitu, setiap gerakan ada zikir khususnya. Ya, itu penetapan itu adalah zikir-zikir khusus itu adalah bid'ah, dan bid'ah yang batil. Bid'ah yang batil. Tidak ada dasar dan dalilnya sama sekali. Sebagai penjelasan mengenai hal itu, kita nukil dari salah satu imam, dari imam-imam fuqaha Syafi'iyah sendiri. Yang ilmiah pembahasannya itu Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Ya, salah satu ahli hadis, imam ahli hadis dan imam ahli fikih dari kalangan fuqaha Syafi'iyah. An-Nawawi membantah itu. An-Nawawi mengatakan dalam kitab kitab An-Nawawi yang berjudul Raudah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin. Raudah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin. An-Nawawi menjelaskan doa ini tidak ada dasarnya dan tidak ditetapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i serta mayoritas sahabatnya. Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Satu. Al-Imam Asy-Syafi'i, imamnya fuqaha Syafi'iyah, tidak pernah menetapkan itu, dan mayoritas sahabat Asy-Syafi'i dari kalangan fuqaha Syafi'iyah mayoritasnya juga tidak menetapkan itu. Jadi itu muncul dari ijtihad sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah. Dan itu salah. Al-Imam Ibnu Qayyim, adapun Imam Ibnu Qayyim dari kalangan fuqaha Hanabilah, masyhur ma'ruf murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka fuqaha Hanabilah, ya, ahli hadis, ahli fiqih, fuqaha Hanabilah. Baik, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruh hadis yang diriwayatkan tentang zikir-zikir yang dibaca pada wudu adalah dusta dan palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya. Tidak pula mengajarkannya kepada umatnya. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang benar, yang tetap, yang sabit dari zikir-zikir itu selain pertama basmalah sebelum berwudu, yaitu bismillah. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin, ij'alni minal mutatahhirin, dan membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik setelah berwudu. Itu saja ya benar, selainnya dusta dan palsu. Baik, ini jelas. Alhamdulillah dengan demikian kita dalam menyelesaikan hadis yang terakhir dalam bab al-wudu dari kitab al-taharah, kitab Bulughul Maram, wa ila huna naktafi. Jazakumullahu khairan. Fadhlu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.